warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarru umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, kita melanjutkan pembacaan Syarh Usul Sunnah dari Imam Humaydi yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi hafizahullah taala. Ya, fadhal al-qari al-abadi. Pembaca tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa lil muslimin. Qala al-mu'allif wa ma nataqa bihi al-Qur'an wal hadith mithla wa qalat al-yahudu yadullahi maghmuda. Qulat aydihim wa mithla as-sakwa mithla والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معتل جميع قال الشارح قوله وما نطق به القرآن والحديث أي مثبت الأسماء والصفات لله عز وجل التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم سواء وردت في القرآن الكريم أو الحديث الأحاديث النبوية نثبت المعنى وننفي الكيفية وهذه هي طريقة السلف الصالح فهم يجتنبون في باب الإثبات التمثيل والتكييف وفي باب النفي وفي باب النحي التحريف والتعديل ويمرون النصوص أي يؤمنون بها ويثبتون معانيها كما جاءت وأما الأسماء فهي مشتملة على معاني وليست كاملة بل مشتقة قل اسم الله سبحانه مشتمل على صفات اسم الله مشتمل على صفة الألوهية واسم الرحمن مشتمل على صفة الرحمة واسم العليم مشتمل على صفة العلم واسم القدير مشتمل على صفة القدرة وهكذا بخلاف صفات كصفات الغضب وصفات الرضا فلا تشتق أسماء منها فالأسماء والصفات توقيفية فلا يقال إن الله اتصف بالرضا فنقول من أسمائه الراضي ولا يقال إن من أسمائه الغاضب لكن الأسماء مشتملة على صفات فالقاعدة عند أهل العلم أن الأسماء والصفات توقيفية ومعنى توقيفية أنها يوقف بها عند النصوص فمثبت في النصوص الكتاب والسنة لله تعالى من أسماء وصفات نثبته وما نفي عنه في نصوص الكتاب والسنة ننفيه وما لم يرد نفيه ولا إثباته نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه وطريقة الصحابة والتابعين ومن بعدهم أهل سنة والجماعة أنهم يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل فلا يقولون إن صفة الله مثل صفة المخلوق ولا تكييف فلا يقولون كيفية صفة الله كذا وكذا وينفون عنه النقائص والعيوب نفيا بلا تحريف لألفاظها ولا معانيها ولا تعقيب للصفات ولا يلحدون في أسماء الله وآياته فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في آياته قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون والإلحاد في أسماء الله هو العدول بها بحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميل فمنه اللحد وهو الشك في جانب القبر الذي قد مال عن الوسخ ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. Al-Imam Humaydi rahimahullah ta'ala berkata, وَمَا نَذَقَ بِالْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ, dan yang dibicarakan oleh Al-Quran dan Hadis, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah 64, أعوذ بالله من الشياطين الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ, dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terikat. Maka Allah menjawab, sungguh tangan mereka yang terikat. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar 67, was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya. Dan yang seperti itu baik dalam Al-Qur'an atau guna hadis, kita tidak menambahkannya dan kita tidak menafsirkannya selama tidak ada penafsiran dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu alaihim. Jadi kan tadi dalam ayat pertama itu apa? Al-Ma'idah 64, yadullah, tangan Allah, maka kita pahami tangan Allah selesai sampai di situ, kita tidak tambah-tambahi tangan Allah seperti apa, dan juga kita tidak tafsirkan maksudnya apa. Kita biarkan seperti itu saja. Demikian juga yamin di sini, yaitu tangan kanan. Maka kita meyakini Allah punya tangan kanan, selesai sampai di situ. Kita tidak menafsirkannya dan kita tidak menamai seperti apanya. Kita berhenti sesuai dengan berhentinya Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Al-Quran dan Sunnah hanya berhenti sampai di situ, menunjukkan Allah punya tangan, tangan Allah kanan, selesai. Ya, kita berhenti di situ. Kita tidak jangan jalan terus, karena jalan terus berarti kita masuk jurang, jurang kenistaan, jurang kehinaan, jurang kesesatan. Wa naqulu, kita katakan, Ar-Rahman 'ala arsyi istawa. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala di atas arsy beristiwa. Sering ditafsirkan dikatakan dengan bersemayam walaupun tidak tepat. Lebih baik kalau kita sudah ngaji katakan istiwa saja. Ya, karena istiwa itu artinya al-ulu, yaitu di atasnya. Kalau bersemayam kan bisa diartikan sedang belenyih-lenyih gitu kan, sedang apa, sedang nyantai-nyantai. Tapi kita hati Allah di atas arasy, itu seperti itu. Barang siapa yang meyakini selain ini, selain bahwasanya Allah beristiwa di atas arasy, maka dia mu'attil. Apa itu mu'attil? Yaitu yang meniadakan sifat Allah. Yang mengingkari sifat Allah, Jahmi, pengikut Jahm ibnu Safwan. Na'udzubillah. Kita lihat keterangan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala, وَمَا نَتَقَ بِهِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثِ, maksudnya kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetapkan seperti apa adanya, baik itu ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi yang sahih tentunya, walaupun hadisnya ahad. Ya, walaupun hadisnya ahad, kita tidak mengatakan hadis ahad tidak berguna untuk masalah akidah. Itu perkataan yang batil, perkataan yang sesat. Kita menetapkan maknanya. Jadi ketika mendengar, ketika membaca Allah punya tangan, kita tetapkan maknanya Allah punya tangan, selesai. Wa nunfi al-kaifiyah, dan kita meniadakan kaifiyah. Kaifiyah itu apa? Penggambarannya, penafsirannya, bentuknya bagaimana? Ya. Karena yang kita yakini apa? Laisa kamitslihi syai. Allah tidak mirip sesuatu pun. Ya. Jangankan Allah ya. Ini kebanyakan di sini kan masih zomblo. Sudah bisa bayangkan belum tangan istrinya seperti apa nanti? Nah, belum ya. Membayangkan tangan Allah kejauhan. Bayangkan saja tangan istri seperti apa nanti ya. Jangan-jangan berbulu lebat ya. Emangnya monyet ya. Kita gitu saja ya. Membayangkan makhluk yang masih mungkin kita bayangkan, kita tidak mampu. Bagaimana kita membayangkan Al-Khaliq, pasti akan tersesatnya. Ya. Dah. Di dalam masalah penafian ad, ya. Wa hadhihi thariqatus salafus shalih. Inilah jalan salafus shalih. Yaitu apa? Di dalam menetapkan sifat Allah, salafus shalih menghindari permisalan dan penggambaran. Apa bedanya permisalan dan penggambaran? Permisalan contohnya tangan si A seperti tangan si B. Itu tamtsil namanya. Kalau kaifiyah, tangan si A itu jarinya 5 jempol semua, contohnya begitu. Saking gedenya ya, jempol semua. Contohnya itu takyif. Itu bedanya. Jadi kalau tamtsil menyerupakan dengan sesuatu. Kalau takyif itu adalah menggambarkan. Ya. Dan dalam sifat Allah, salafus saleh menghindari itu. Menghindari memisalkan dan menggambarkan. Dalam di dalam menetapkannya, adapun dalam meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka menghindari apa? Menghindari tahrif, penyelewengan dan ta'til, menghindari peniadaan. Maksudnya apa ini? Maksudnya jangan sampai sifat Allah itu, contohnya tangan Allah diartikan kekuasaan, berarti itu adalah menyelewengkan. Ya. Kemudian ta'til artinya wah Allah tidak punya tangan, tidak juga seperti tangan diartikan kekuasaan, itu ta'til namanya. Meniadakan sifat Allah secara paripurna. Ya. Dan salafus saleh menghindari itu semuanya. Mereka membiarkan nusus, membiarkan nas-nas. Maksudnya apa? Yumiru di sini, yumiruna artinya mengimaninya dan menetapkan maknanya sebagaimana yang diterima, sebagaimana datangnya. Contohnya di hari akhirat nanti kan sebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapkan apa? Menyingkapkan betisnya. Kita sudah iman itu selesai. Ya. Karena apa? Karena kalaupun kita mencoba mencari-cari tidak akan dapat. Malah menjadi tersesat. Antum juga kamu bayangkan nanti tangan calon istri seperti apa padahal belum ada. Tersesat juga, jadi tukang menghayal. Tiba-tiba terbayang, wah tangannya seperti alapsak, wah bekar dong, ya. Ya. Atau tangannya, wah enggak, seperti aderai, waduh tambah kekar lagi ya. Kan repot ya, akhirnya malah gak mau nikah, kenapa? Takut punya isi tangannya berotot gitu ya. Nah itu, apalagi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-nama, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu pasti mencakup atau mengandung sifat. Saya ulangi lagi, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat. Nama-nama Allah itu bukan nama-nama yang jamid. Jamid itu adalah nama yang tidak berarti. Tapi nama-nama Allah itu adalah mushtaq, yaitu kata jadian. Bukan kata jadian, jadian ya, kata jadian yang diambil dari sifat, ya. Maka setiap nama Allah Subhanahu Wa Taala itu mengandung sifat, tidak seperti nama-nama Indonesia lah contohnya ya, tidak mengandung sifat, banyak yang tidak mengandung sifat. Contohnya apa? Namanya Paijem, nah, apa coba, ya? Nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah itu mencakup sifat apa? Uluhiyah. Ya. Karena Allah artinya adalah al-ma'luh, berarti mencakup sifat uluhiyah. Nama Ar-Rahman itu mengandung sifat apa? Sifat rahmat. Nama Al-Alim itu mengandung sifat al-ilmu. Nama Al-Qadir mengandung sifat al-qudrah, kekuasaan. Dan selanjutnya. Kita sebutkan saja salah satu di antara sifat nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat. Ya, jadi kalau ada nama Allah tidak mengandung sifat berarti itu nama Allah yang dibuat-buat orang yang ahlu bid'ah. Ya. Seperti kan ada yang dikinya tuh hu hu hu ya. Namanya lama-lama jadi guk guk guk ya. Na'udzubillah min dzalik. Berbeda dengan sifat. Bedanya apa? Seperti sifat marah, sifat ridha. Maka tidak semua sifat itu bisa jadi nama. Jadi kita harus pahami ya. Kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat Allah bisa jadi nama. Contoh tadi, ghadab tidak bisa sebut Allah sebagai al-ghadib atau ghadban. Kemudian sifat apa namanya? Sifat Allah tertawa. Ada kan? Ad-dhahik. Bisa sebut Allah ad-dhahik? Tidak. Atau ad-dhahak? Ad-dhahak itu ahli tafsir. Ya. Seperti kalau ada menerjemahkan qala ad-dhahak fi tafsir al-khazin, berkata sambil tertawa dalam tafsir yang sedih. Itu terjemah sesat ya. Jangan diikuti. Nah, kemudian nama-nama dan sifat-sifat Allah itu semuanya tauqifiyah. Maka jangan dikatakan Allah itu karena mempunyai sifat ridha sebut radhi sehingga ada namanya Abdul Radhi. Kita juga tidak sebut maksudnya Allah karena punya sifat ghadab, maka Allah sebut Al-Ghadib, maka ada nama sifat Abdul apa nama Abdul Ghadib. Tidak boleh. Tapi nama-nama Allah itu pasti mempunyai sifat, tapi tidak semua sifat boleh menjadi nama. Kenapa? Karena sifat Allah itu lebih luas dibandingkan mana. Ya. Kaidah para ulama bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Apa artinya mana tauqifiyah? Yaitu berhenti sampai di nas. Karena dari waqafa, waqaf berhenti, tauqifiyah artinya berhenti. Berhenti di mana? Berhenti sampai di nas saja. Apa yang ditetapkan oleh nas Alkitab dan sunnah, baik itu berupa nama-nama atau sifat-sifat, kita tetapkan. Contohnya, di antara nama Allah ada Al-Wahid, Al-Ahad. Maka kita tetapkan itu. Termasuk juga Al-Ilah. Maka boleh kita kemudian punya anak sebut Abdul Ilah. Ya. Adapun yang dinafikan oleh nas-nas Alkitab dan Sunnah, maka kita nafikan. Artinya, apapun nama-nama dan sifat-sifat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak boleh menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bolehkah kita mengatakan Allah maha canggih? Tidak boleh. Allah maha keren? Tidak boleh. Ya, tidak boleh itu. Kenapa? Karena tidak ada nasnya. Kita tidak boleh, wah kan ini namanya baik. Bukan masalah baik dan tidaknya. Karena baik itu dalam agama adalah jika ada dalilnya. Tanpa dalil maka itu buruk ya dan sesat. Pasti itu. Wa ma lam yarid nafyuhu wa la itsbathuhu natawaqqafu fihi fala nutsbithuhu wa la nunfihi. Jadi kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada dalilnya, maka kita berhenti. Jangan kita tetapkan dan jangan kita nafikan. Seperti tadi, keren. Ya, canggih. Tidak ada dalilnya. Maka kita tidak boleh menetapkan. Tapi juga kita tidak boleh menafikannya. Karena tidak ada nas yang menafikan. Tapi kalau sepertinya jelas-jelas dinafikan seperti al-jahlu, maka tidak boleh. Ya, ad-da'fu, da'if, maka tidak boleh. Ya, itu karena ditiadakan oleh nas, dinafikan. Seperti juga al-zulmu, juga tidak boleh. Nah, bagaimana cara para sahabat dan tabi'in serta orang-orang setelah mereka di al-sunnah jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat, bahwa mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan penetapan tanpa permisalan. Maka mereka tidak mengatakan sesungguhnya sifat Allah seperti sifat makhluk. Kita di tamsil itu menyerupakan, ya. Allah na'udzubillah. Si A seperti si B, itu tamsil namanya. Saya enggak berani Allah seperti enggak jangan ya. Si A seperti si B, itu tamsil namanya. Ya. Contohnya, kalau ada yang menyifatkan Albar seperti masa ini Cinta Luna ya. Nah, itu apa namanya? Tamsil ya. Contoh saja, na'udzubillah. Dan wala takyif, tidak takyif, yaitu seperti kaifiyatu sifatillahi kada wa kada. Sifat Allah itu seperti ini. Nah, itu takyif yang menggambarkan. Ya, takyif artinya menggambarkan. Contohnya, tahu Kang Yayat nggak oh, tahu seperti apa. Dia matanya dua, hidungnya satu, tapi berlubang dua. Itu sama semua ya. Mancung tidak? Ya rata-rata lah seperti orang Sunda gimana. Jangan begitu ya. Nah, itu namanya takif. Ya. Kemudian para sahabat dan tabi'in serta orang-orang mengikuti mereka menafikan semua kekurangan dan aib-aib dengan penafian tanpa menyelewengkan dari lafadz-lafadznya dan maknanya dan juga tidak meniadakan sifat-sifat Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita katakan Allah itu tidak lemah, ya, maka kita kan memang tidak lemah, sudah. Bukan artinya Allah itu artinya lemah di sini maksudnya. Tidak perlu diterangkan. Maksudnya lemah secara keumum bagi Allah tidak ada. Allah tidak pernah ngantuk. Allah tidak pernah tidur. Karena itu aib. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau manusia tidak bisa tidur, aib tidak? Aib. Insomnia namanya. Ya. Perlu di apa? Perlu di terapi itu. Ya. Perlu suruh makan bidara itu. Ya. Insya Allah disuruh makan bidara. Selama ini kalau orang sudah tidur, saya suruh makan bidara 7 lembar itu insya Allah langsung mendengkur ya dalam beberapa nggak sampai 1 jam lah ya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa kali kejadian ya orang tidak bisa tidur, suruh makan itu basmalah, baca fatihah, dia sendiri yang baca, minum, setelah itu langsung minum. Saya masih isi kajian, dia udah mendengkur di pojokan masjid. Ya. Waktu dulu di mana di sana di seberang. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dan mereka tidak menyimpang. Yulhidun, ilhad itu kalau arti secara bahasa itu artinya menyimpang. Ya. Tapi kalau arti yang modern, ilhad itu artinya adalah ateisme. Ya. Maka mulhid itu artinya orang yang ateis. Dan tidak menyimpang dari nama-nama dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang menyimpang dari ayat-ayatnya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 40, sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dari ayat-ayat kami, mereka tidak bisa menyembunyikan apapun dari kami. Apakah orang yang dilemparkan ke neraka itu lebih baik daripada orang yang datang dengan aman pada hari kiamat? Lakukanlah semau kalian. Sungguhnya Dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, maha melihat apa yang kalian lakukan. Di sini ketika Allah mengatakan i'malu masyi'tum, itu kalau orang kata orang Sunda nyungkun. Apa tuh nyungkun itu Kang Ayat? Nyuruh, tapi pada hakikatnya ngelarang. Seperti begini, ya. Pak pengen beli permen, enggak boleh. Pak, mau beli ke sana beli. Nah, itu nyungkun namanya. Ya. Nyuruh tapi tidak ridho. Ya, nyuruh tapi merupakan ancaman. Sehingga Allah mengatakan, lakukanlah semaumu, sungguhnya Allah melihat apa yang kalian lakukan. Ya. Ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Dan milik Allah, hanya milik Allah. Di sini, ya, hanya milik Allah, nama-nama terbaik. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Maka kalau kita, salah satu tawasul kita dalam doa adalah memanggil-manggil nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita contohnya ingin dimudahkan rezeki, ya, nama Allah salah satunya adalah Al-Razzaq atau Al-Ghani. Ya. Kalau minta diberi jodoh, manggil nama Allah dan yang mana? Itu yang paling belakang senyum tuh yang baru umroh tuh. Ya. Ya, Ar-Razzaq juga bisa, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Panggil nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan nama terbaik. Dan biarkanlah orang-orang yang menyimpang dari nama-nama kami, dari nama-namanya, sungguhnya mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Artinya orang-orang yang tidak mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ilhad dalam nama-nama Allah artinya adalah berpaling atau menyimpang dari nama-nama Allah tersebut, menyimpang dari hakikat-hakikatnya, menyimpang dari makna-maknanya yang benar yang sudah Allah tetapkan. Contohnya, ya tadi, ya kalau katakan Allah punya wajah, boleh mengatakan dai. Emangnya yang reborn katanya? Ya. Kemudian apa namanya? Kalau katakan Allah punya tangan, emangnya Allah mirip manusia? Katanya. Wah, makanya kita jawab ya. Lah, ente punya tangan, emangnya mirip monyet gitu? Ya. Ada yang mau dikatakan mirip monyet karena punya tangan? Ada yang punya tangan antum berapa? Kaki antum berapa? Dua. Sama dengan ayam ya. Kan gak mau kan gitu kan ya? Gak mau kan? Ya. Ini makhluk dengan makhluk. Bahkan satu makhluk yang satu jenis pun ya berbeda. Coba tukar kakinya Lutfi dengan kaki Albar. Apa jadinya? Ya. Begitu, apalagi antara khalik dan makhluk, ya. Jadi sebenarnya yang menggambarkan Allah itu siapa? Mereka atau kita? Mereka atau kita? Mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau punya tangan berarti mirip makhluk. Nah, dia mirip-mirip kan, kita mah enggak. Kita mengatakan Allah punya tangan, selesai. Kita hanya katakan tangan Allah tidak mirip dengan tangan makhluk. Mereka, wah, kalau punya tangan berarti sama dengan makhluk. Oh, kita harus mensucikan Allah dari sifat-sifat yang mirip makhluk. Salah sendiri, ya. Kebangetan. Nah, ilhad itu diambil dari mail, miring, ya. Contohnya al-lahad, liang lahad maksudnya ya di sini. Yaitu adalah syak, lubang yang ada di samping kuburan. Ya kalau lahat yang umum itu di samping kuburan, di sampingnya ya, samping kanan. Yang dia itu menyimpang dari tengah, karena lahat itu dibuatnya dari di samping. Walaupun ada lahat itu di samping, kalau di tengah namanya syak. Ya. Kalau di Arab masih banyak yang pakai syak, kalau di kita tidak ada ya, pakainya lahat semua. Waminhu al-mulhid fid din al-mail 'anil haqqi ila al-batil. Adapun orang yang ilhad di dalam agama artinya adalah orang yang miring dari kebenaran menuju kebatilan. Ini kebenaran ya. Ini kebenaran sini. Nah, orang yang ilhad itu dia miring kebrus ke neraka. Ya. Nauzubillah min dzalik. Taib istamir. قال الشريف حفظه الله تعالى وعن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجبته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق وقال وأترق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه قال فسري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. يكفي. Dari Ja'far bin Abdullah berkata, datang seorang laki-laki kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, lalu berkata, wahai Abu Abdullah, ini kunyah dari Anas bin Malik, Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Bagaimana dia beristiwa? Bertanya begitu. Maka kata Ja'far ibn Abdullah, aku tidak pernah melihat Malik dalam kondisi seperti ketika beliau mendengarkan perkataan ini. Maksudnya apa? Saking marahnya. Ya. Jadi biasanya Imam Malik itu pembawaannya tenang, pembawaannya kalem. Tapi ketika ada orang mengatakan bagaimana Allah beristiwa, itu apa namanya, Imam Malik alahu rahdha, artinya sampai bercucuran keringat. Ya. Maka orang-orang yang di situ atraqa, menundukkan pandangan semua karena sangat takutnya. Ya, orang tidak pernah marah kemudian marah. Bayangkan seperti apa. Ya, dan marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menunggu apa yang akan diucapkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Maka kemudian didengar perkataan Imam Malik, itu apa? Bagaimana istiwa itu tidak diketahui? Itu pasti diketahuinya. Beriman Allah atau istiwa itu wajib. Bertanya tentang cara istiwa itu bid'ah. Dan saya khawatir kamu itu termasuk orang yang sesat. Maka apa yang dilakukan Imam Malik? Diusir orang itu dari depannya. Tidak main-main. Ya. Imam Malik langsung mengusir orang yang bertanya. Hanya sekedar bertanya. Apalagi yang meyakini. Bahwasanya Allah bukan beristiwa tapi beristaula. Kalau pada saat ini Imam Malik ada, orang-orang tersebut mungkin sudah di bukan kena tahdir lagi oleh Imam Malik, ya. Sedangkan kalau bertanya saja langsung diusir oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Kenapa? Karena ini perkara akidah. Perkara akidah tidak ada namanya permisif. Harus kokoh. Ya, jangan terbalik, ya. Dalam masalah fikih, wah sampai dungdeng, ya. Sampai apa namanya itu sampai keluar urat leher, ya. Tapi ketika masalah akidah, ya kan orang punya pemahaman masing-masing, repot, ya seperti itu. Harus sebaliknya. Wallahu a'lam. Istamir. قال الشافعي وقول الإمام مالك رحمه الله والاستواء منه غير مجهول يعني معلوم في اللغة العربية فله أربع معاني استقر وصعد وعلى وارتفع عليها تدور تفاسير السلف ولا تخرج عنها كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولهم عبارات عليها أربع قد خصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا وكذلك أرى وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو أربع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول الجهمي بالقرآن وهذا جواب مالك رحمه الله في الاستواء الشاف الكاف في جميع صفاته مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها فهذا يقال في جميع صفات ليس خاصا بالاستواء يكفي. Imam Malik ketika mengatakan istiwa itu tidaklah majhul, maksudnya adalah arti istiwa itu diketahui di dalam bahasa Arab. Dan tidak ada arti istiwa dalam bahasa Arab itu istaula. Ya, arti dalam bahasa Arab itu ada empat, yaitu istaqarra, sa'ida, ala, dan irtafa'a. Dan saya tidak bisa menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Su'ida, terjemahkan mendaki, kan repot, ya. Walaupun memang untuk bahasa Indonesia, su'ida itu mendaki. Ala, di atasnya. Irtafa'a, naik. Istakhara, bersemayam. Ya. Tapi juga kurang tepat. Maafkanlah bahasa Indonesia yang miskin. Nah, di atas empat makna inilah penafsiran salaf tentang istawa. Sebagaimana katakanlah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam qasidahnya. Qasidah di sini itu artinya bait syair, ya, bukan qasidah keplak-keplak ben gaplok, ya. Orang sini bilang ben gaplok karena digaplokkan, gaplok gitu, ya. Nah, falahum ibaratun 'alaiha arba'. Hum di sini kembali kepada salafus saleh. Salafus saleh mempunyai empat penafsiran, empat makna, ya, tentang istiwa itu. Yang sudah diambil dari Al-Faris At-Ta'an, yaitu pertama istaqarra wa qad 'ala wa kadzalika irtafa'a. Ini sudah tiga, ya, sebutkan oleh Ibnu Qayyim. Istaqarra, ala, irtafa'a. Alladzi ma fihi min nukran, yang tidak ada satupun yang mengingkarinya. Dan keempat, wa kadzaka qad sa'ida, dan juga artinya sa'ida. Wa huwa arba', itu yang keempat. Ya. Dan Abu Ubaidah, muridnya Asy-Syaibani, itu dalam tafsir istawa memilih perkataan empat ini, yaitu apa? Istaqarra, sa'ida, ala, irtafa'a. Dan Abu Ubaidah ini ya lebih paham tentang Al-Qur'an dibandingkan orang-orang Jahmiyah. Begitu. Inilah jawaban dari Imam Malik tentang masalah istiwa. Jawaban yang sempurna dan mencukupi dalam semua sifat-sifat. Artinya apa? Ketika orang menanyakan salah satu sifat Allah, maka tinggal ganti saja. Contohnya ada menanyakan kaifa yadullah, maka jawaban kita apa? Jawabannya seperti Imam Malik tadi, ya. Al-kaif ghairu ma'qul, wal-yad ghairu majhulah, wal-imanu biha wajibun, was-su'alu anha bid'atun. Kemudian apa? Kita usir. Ya. Karena kalau orang awam tidak akan bertanya demikian, jarang bertanya kecuali sudah dikasih subhat. Ya, kalau tidak dikasih subhat pasti bertanya. Kalau tidak, tidak. Ya. Orang yang bertanya-tanya itu orang sudah kena subhat itu. Makanya subhat yang dicari. Ya. Sudah dapat subhat, kemudian nanya ke ustaz, "Ustaz, saya dapat subhat." Tendang aja orang seperti itu ya. Blokir langsung apa? Ente cari subhat, gua aja yang jauhi gitu ya. Baik, stamir. Allah Subhanahu fil 'ulumi wa lahu sifatul 'ulumi wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Al-'ulumu ma'lumun wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib wa tu'adu 'anhu bidah wa huwa subhanahu wa ta'ala al-'alimul hakim fa nathbitul 'ilma lillah wal 'ilmu ma'lumun fa huwa fil lughati fil lughati al-'arabiyyah dhikrul jahli wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib wa tu'adu 'anhu bidah wan nasu yafi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ketinggian. Dia Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tinggi. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala diketahui. Tapi bagaimana tingginya itu? Majhul, tidak diketahui. Iman terhadap ketinggian Allah itu wajib. Bertanya tentang bagaimana ketinggian Allah itu adalah bid'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Tinggi lagi Maha Bijak, Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maka kita tetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah diketahui. Dan arti bahasa ilmu itu artinya kebalikan dari bodoh. Ilmu Allah itu bagaimana ilmu Allah kita tidak tahu. Tapi kita beriman, wajib beriman dengan ilmu Allah. Itu adalah bid'ah. Ya. Saya ulangi lagi bahwa sebelum kita bertanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, baiknya kita pertanyakan diri sendiri. Saya tanya. Punya nyawa enggak? Punya. Yakin? Di mana nyawanya? Kok yakin punya nyawa tapi tidak tahu nyawanya di mana? Berarti tidak bernyawa ya? Kan artinya begitu. Punya akal? Di mana akalnya? Di sini. Ini otak katanya. Ayam juga punya. Iya kan? Tapi tidak berakal. Wah, nanti akhirnya nanti kesimpulan. Oh, akal manusia tidak di dalam tubuh manusia, tidak di luar tubuh manusia. Gak seperti mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Begitu. Hanya nanti gitu kok. Akal manusia tidak dalam diri manusia, tidak di luar diri manusia. Ya, tidak di atas, tidak di bawah. Tidak berakal itu mah ya. Gelo langsung itu mah ya. Kalau zaman dulu mah di bawah ke Riau 11, sekarang udah pindah ya. Nah, maaf orang Riau ya. Taib istamir. والناس في الأسماء والصفات أقسام أهل الحق من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أثبتوا الأسماء والصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته وأثبتوا معاني الصفات فقالوا عن صفات العلم العلم معلوم ضد الجهل وعن القدرة ضد العجز وعن الاستواء والاستقرار والصعود والعلو والارتفاع وعن العلو ضد السفل وقالوا عن الكيف مجهول فكيف يتقدر قدرة الله وسمعه واستوائه مجهولة لا يعلمها إلا الله فلا يعلم الكيفية إلا هو سبحانه وتعالى. Manusia di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah ada beberapa macam. Yang pertama adalah mereka pengikut kebenaran, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan mereka yang mengikutinya. Mereka bagaimana yang ahlu orang benar, yang benar itu? Mereka menetapkan sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai, yang layak dengan keagungan dan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum kan juga dalam manusia saja kan tidak mungkin membayangkan, contohnya ya, bayangkan Imam Malik itu mukanya seperti apa? Seperti pelawak, enggak mungkin. Betul? Kenapa tidak layak? Itu sama manusia saja. Bagaimana dengan Al-Khaliq? Maka kita katakan Allah punya sifat yang layak baginya. Ya, yang layak siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menetapkan nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mengatakan sifat ilmu, ilmu itu diketahui artinya kebalikan dari kebodohan. Dan kemampuan itu kebalikan dari kelemahan atau ketidakmampuan. Adapun istiwa artinya adalah istiqrar, su'ud, ulu dan irtifa. Ya. Berdiam, kita artikan berdiam saja bukan bersemayamnya. Berdiam, meninggi ke atas dan meninggi. Aduh susah ya. Pokoknya itu semua, pokoknya artinya di atas gitu ya. Adapun ulu itu artinya adalah kebalikan dari as-sufl. Makanya kan asfal itu dari bahasa Arab tuh asfal. Ada asfal di atas. Ah, ada di bawah ya. Dalam bahasa Arab pun asfalat namanya. Ya. Dari bahasa Arab. Makanya kalau ada orang mengatakan jangan ke Arab, ganti namanya. Jadi apa? Jadi benda hitam gitu. Ya. Anu saya. Jangan ke Araban, namanya dia Nasruddin contohnya. Ganti dong. Jadi apa? Terserah lah. Mau jumlah. Mereka mengatakan tentang cara atau bagaimana sifat Allah majhul, tidak diketahui. Bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana pendengaran Allah, bagaimana istiwa Allah, itu tidak diketahui. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tidak ada yang tahu tata cara atau bagaimana sifat-sifat Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, ya itu Allah ya. Masih banyak orang yang kemudian terhembus oleh setan ingin mencoba, oh kira-kira Allah seperti ini. Bagaimana tentang Allah? Ya kita kembalikan, ya. Istiwanya Allah ingin menggambarkan. Maka kita kembalikan kepada dia. Kalau masih jomblo ya. Tahu enggak cara tidur calon istrimu seperti apa? Enggak ada yang tahu kan? Mungkin aja ngorok. Atau pas kali tidur membuat Pulau Bali, Pulau Kalimantan, ya. Atau bahkan mungkin benua Eropa, ya, di bantalnya itu. Ngiler maksudnya, ya. Gak ada yang tahu kan? Tidak tahu itu. Padahal sesama manusia, apalagi dengan Al-Khaliq, ya. Tapi bias asli lagi. Maqala wal mu'tazila wal mu'tazilatu alladziina fa sifati wa athbatu al-asmaa'a mithlu as-sami'u wal-basir wa aqwa al-'alim wa yaquluna laysa laha ma'ani fa huwa sami'un min sam'i basirun min basari qadirun min qudrati fa yuqalu lahu wa ma fa'idatu al-asmaa'i bila. Orang-orang Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat-sifat tapi menetapkan nama. Ini orang-orang bingung nih ya. Mereka menetapkan nama-nama tapi meniadakan sifat. Contoh, Allah punya nama As-Sami', Maha Mendengar, Al-Basir, Maha Melihat, Al-Alim, Maha Mengetahui. Tapi mereka mengatakan bahwa nama-nama Allah itu tidak punya makna. Ya. Allah Maha Mendengar tanpa pendengaran. Allah Maha Melihat tanpa penglihatan. Allah Maha Kuasa tanpa kekuasaan. Maka kita katakan kepada mereka, terus apa fungsinya mak? Nama kalau enggak ada maknanya? Ya. Itu orang-orang yang bingung. Kita lanjutkan setelah Isya. Wallahu a'lam. Nama-nama dan sifat-sifat yang ada dalam nas-nas Al-Qur'an itu bukan nama-nama Allah. Tapi itu adalah nama-nama makhluk-makhluknya, tapi disandarkan kepada Allah sebagai penyerupaan dan pemuliaan terhadap makhluknya. Ini tentu suatu penakwilan yang sangat menyimpang. Ya. Kalau terjemah itu terjemah liar namanya. Ya, terjemah liar. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa tahqiqu an at-tajahum al-mahdha al-mahdha wa nafil asma'i was sifati kama yuhka an jahim an jahmin wal qaliyati min al malahidah wa nahwa nahwihim wa min nafi asma'illahil husna kafara kufrun bayyinun mukhalifun lima ulima bil idrari min dini rasul sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tahqiq dan kenyataannya atau penelitiannya bahwa pengikut jahm yang mahab, artinya yang saklek, ya, yang puritan, mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana diriwayatkan, diceritakan dari Jahm ibn Safwan dan orang-orang yang menyimpang ekstrim dan semisal mereka. Yaitu apa? Meniadakan nama-nama Allah yang terbaik itu merupakan kekufuran yang nyata, menyelisihi apa yang sudah diketahui dari agama Rasulullah SAW. Yaitu agama Rasulullah SAW, itu agama Islam, itu sudah jelas menetapkan sifat-sifat Allah sesuai yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi mereka meniadakan sama sekali, maka itu sudah jelas kafir, ya, tidak dukan lagi. Asania yang kedua, kelompok yang menafikan nama Allah, itu yang keduanya. Wahum asyaddu minhum ta'tilan al-ghulatun naqidain. Jadi kelompok yang kedua ini lebih sesat, lebih keras kesesatannya dibandingkan kelompok pertama, atau lebih sesat. Ya. Siapa itu? Adalah ghulatun naqidain. Yaquluna laisa bisami'in wa laisa bisami'. Yaitu mereka orang yang kontradiksi ekstrim. Wah, bayangkan ya. Kontradiksi ekstrim lagi. Mereka mengatakan Allah tidak maha mendengar, juga tidak maha mendengar. Gimana coba? Allah bukan maha mendengar, tapi juga tidak bukan maha mendengar. Dia tidak tuli, tapi tidak mendengar. Terus apa maksudnya itu? Itu orang, ya apa, lebih apa? Lebih sesat lagi dari yang pertama tadi. Wala alim wa laisa bi alim. Dia tidak maha mengetahui juga tidak maha bodoh. La qadir wa laisa bi qadir. Ini orang bingung lah, ya. Karena apa? Karena ini kan dua hal yang bertentangan, ya. Kalau sepertinya dia tidak hitam tidak putih, mungkin hijau. Mungkin merah. Tapi dia tidak kuat juga tidak lemah. Terus apa? Biasa aja dia tuh kuat, ya. Atau dia tidak buta juga tidak melihat, rabun, ya. Ya rabun tuh pasti bisa melihat, cuman kurang, ya. Picak tuh melihat sebelah, ya. Ini orang bingung ini. Yanfuna isbat wa yanfuna annafiyah. Jadi mereka tidak mau menetapkan, tidak juga mau menafikan. Mereka adalah gulatul malahidah, yaitu orang-orang yang menyimpang ekstrim. Ya. Jadi mereka orang bingung. Intinya mereka tidak mengakui Allah lah kalau sudah begitu, ya. Apalagi. Asalita yang ketiga, mu'attilatun ta'tilan juz'iyan. Yaitu orang-orang yang hanya menafikan secara parsial. Sebagian saja. Kalau yang tadi yang pertama kan menafikan secara keseluruhan, yang kedua menafikan tidak menafikan tidak, ya. Yang ketiga ini menafikan hanya sebagian. Fa'athbatul asma wa sab'a bisifatin faqat. Maka mereka hanya menetapkan, pertama menetapkan nama Allah 99 itu, dan hanya menetapkan 7 sifat. Mereka menetapkan apa? Sifat al-hayah, kalam, basar, sama', ilm, qudrah, iradah, dan menafikan sifat-sifat lain. Mereka tidak menetapkan sifat tertawa bagi Allah. Mereka tidak menetapkan sifat Allah punya tangan, dan tangannya adalah kanan semua. Ya, mereka tidak menetapkan. Wa yuqabilu haulal mushabbiha alladziina syabbahu Allah bi khalqihi wa mathalu sifatahu bi sifatil makhluqin. Fa yaqulu ahaduhum allahi yadun kayadi wa istiwa'un ka istiwa'i wa 'ilmun ka 'ilmi wa qudratun ka qudrati. Nah, mereka itu berhadap-hadapan dengan musyabbihah. Jadi mu'attilah kebalikannya musyabbihah. Ya, mu'attilah kebalikannya musyabbihah. Yaitu siapa? Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan mereka memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Contohnya, na'udzubillah min dzalik, Allah punya tangan seperti tanganku. Allah beristiwa seperti istiwaku. Allah mempunyai ilmu seperti ilmuku. Allah mempunyai kekuasaan seperti kekuasaanku. Itu adalah musyabbihah. Ya, itu adalah musyabbihah karena menyerupakan Allah dengan makhluknya. Haulail musyabbihah aktsaruhum min gulati syiah al-bayyaniyah, atba' Bayan ibn Sab'an was-Sababiyah. Mereka itu kebanyakan adalah para pengikut Syiah Bayaniyah yang ekstrim, ya, pengikut Bayan Ibn Sam'an dan pengikut As-Sababiyah. Siapakah mereka? Mereka yang mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai Tuhan, ya, dan mereka menyerupakan Ali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saking kufurnya mereka, ketika Ali bin Abi Thalib membakar sebagian dari mereka karena menuhankannya, apa jawaban mereka? Sekarang kami tahu, kamu itu Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah. Bodoh sampai mati. Kufur sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau ada yang mempertahankan orang yang mempertahankan kebodohan sampai mati, kenapa kita tidak bisa mempertahankan keilmuan kita sampai mati? Banyak orang kan mempertahankan kesesatan mereka sampai mati kan? Ya, memperjuangkan kesesatan mereka sampai mati. Kenapa kita tidak berani memperjuangkan kebenaran kita sampai mati? Ya. Wal mu'attilatul musyabbihatu ta'ifatani kafiratan. Baik mu'attilah ataupun musyabbihah adalah dua kelompok yang kafir. Ya. Lihat qila, oleh karena itu katakan al-mumatsilu ya'budu sanaman wal mu'attilu ya'budu adaman. Orang yang menyerupakan Allah, dia sudah menyembah berhala. Kenapa? Menyembah sesuatu yang dibayangkannya. Adapun orang yang meniadakan sifat Allah, berarti menyembah sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena tidak tahu suahannya seperti apa. Ya. Kalau yang menetapkan sebagian, meniadakan sebagian, berarti mereka menyembah sebagian Tuhan. Kenapa? Karena atau menyembah Tuhan yang tidak sempurna. Saya mau tanya, ada nggak di antara antum yang punya sifat cuma 10? Sifat pribadi yang punya cuma 10, ada gak? Saya yakin lebih. Melihat, mendengar, berbicara, merasa, marah, senang, sedih, galau, gundah. Itu udah berapa itu? Hitung ya. Lah makhluk saja sifatnya sekian banyak, kok Tuhan sifatnya cuma 7 atau 14 atau cuma 20. Tuhan apaan itu? Miskin banget. Ya. Karena itu Ahlus Sunnah Jamaah mengatakan Allah punya sifat yang tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yusabbihu walihadza wa qala ta'ala laisa kamitslihi syai. Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak ada yang mirip dengannya sesuatu pun. Wa huwa raddun 'ala mumatsilah, dan ini merupakan bantahan terhadap orang yang menyerupakan Allah. Allah sudah berfirman laisa kamitslihi syai. Maka yang mengatakan Allah serupa dengan sesuatu itu sudah terbantah. Dan Allah berfirman wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, itu bantahan bagi Mu'tilah. Orang Mu'tilah mengatakan Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Allah sendiri yang mengatakan aku mendengar, aku melihat. Ya. Dan siapa yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah dan Rasulnya? Ya. Sedangkan kalau kita soal antum nanti kalau mau melamar gadis, itu tanya siapa? Tanya mimpi atau tanya orang yang kenal? Ini wah, orang Sumatera emang beda ya. Mewakili alam sah ini ya. Langsung ya tanya bapaknya. Tapi bagus ya seperti itu. Ya, bagus itu. Ya, dengar Gilang ya. Kita lanjutkan. Walladzi yashabbihu Allah bi khalqihi lam ya'budillah fil haqiqah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ya'budu watanan sawwarahu lahu khiyaluhu wa nahatahu lahu fikruh. Tapi dia menyembah berhala yang digambarkan oleh khayalannya sendiri dan sudah dipahat oleh pikirannya. Jadi Tuhan saya akhirnya apa? Dia membayangkan, ya. Contohnya Tuhan saya itu yang gini-gini. Ya, Tuhan saya itu apa namanya? Perutnya buncit, ampun deh. Suruh nge-gym dulu ya. Katanya. Tuhan saya itu begini, amit-amit. Tuhan kok genit? Karena apa? Karena dia sudah menyerupakan. Ya, kalau sudah menyerupakan, bukan tidak mungkin nanti dia akan menggambar atau membuat patungnya. Betul tidak? Animisme itu berasal dari mana? Khayalan. Gambaran Tuhannya kemudian dipahat oleh dia. Ya. Fahuwa min 'ibadil awthan la min 'ibadir rahman. Orang-orang musyabbihah itu termasuk penyembah berhala, bukan termasuk yang menyembah Ar-Rahman. Wa huwa musyabihu lin-nasara alladziina 'abadu Isa 'alaihi salam, wa li hadza yaqulu al-Imam Ibnu Qayyim fil Kafiyah Asy-Syafi'iyah. Jadi orang-orang kaum musyabbihah itu mirip dengan orang Nasrani yang menyembah Isa 'alaihi salam. Oleh karena itu Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan dalam kasidahnya di Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah, "Lasna nusyabbihu wasfahu bi sifatina, innal musyabbiha 'abidul awthani, kalla wala nukhlihi min awsafihi, innal mu'attila 'abidul buhtani. Man mathala Allah al-'azima bi khalqihi fa huwa an-nasibu lil musyriki Nasrani." Kita tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat kita. Sesungguhnya orang-orang yang menyerupakan itu penyembah berhala. Tidak. Dan kita tidak mengosongkan Allah dari sifat-sifatnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengosongkan sifat Allah itu penyembah kebohongan. Barang siapa yang memisahkan Allah dengan makhluknya, maka dia merupakan sepupu orang-orang musyrik dan Nasrani keluarganya, ya, bahkan bukan hanya Nasrani, Yahudi juga, bahkan bukan itu, orang-orang animisme semua yang mereka menyembah patung-patung itu. Wa awal man takallama fi ta'lim fi ta'thili al-Ja'd ibn Dirham fi awal al-mi'ah al-thaniyah fadhaha bihi Khalid bin Abdullah al-Qusri Al-Qasari Amirul Iraq wal Mashriq biwasit haitsu khataban nasu yaumal adha faqala ayyuhan nas dahu taqabbalallahu dhahayakum fa inni mudahhin bil ja'd ibn dirham innahu za'ama anna allaha lam yattakhid ibrahima khalila wa lam yukallim musa taklima thumma nazala fadhabaha. Ini asik ini. Orang yang pertama kali berbicara tentang meniadakan sifat Allah adalah Al-Ja'ad ibn Dirham pada awal abad ke-2, ya, pada awal tahun 200 Hijriah. Maka Khalid ibn Abdullah yang merupakan gubernur Irak dan Masyrik mengorbankannya di daerah Wasit. Makanya ada akidah al Wasitiyah, ya. Di mana pada hari Idul Adha Khalid bin Abdullah ini berkhutbah di hadapan manusia sambil berkata, "Wahai manusia, berkorbanlah, semoga Allah menerima pengorbanan kalian. Sungguhnya aku akan mengorbankan Al-Ja'ad ibn Dirham." Karena apa? Dia meyakini bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai Al-Khalil dan tidak pernah berbicara dengan Musa alaihissalam. Lalu dia turun mimbar menyembelih Al-Ja'ad ibn Dirham, menyembelih sendiri, tidak mau sama orang lain. Kenapa? Karena itu adalah ibadah. Ya. Waqad athal ulama 'ala Khalid bin Abdullah Al-Qasri haitsu qatal Al-Ja'ad wa kana hadha bi fatwa min 'ama zamanih. Nah, lihat ya. Para ulama pada masa tersebut itu memuji Khalid bin Abdullah ketika membunuh Al-Ja'ad ibn Dirham. Kenapa? Karena para ulama pada masa itu sudah memfatwakan dia murtad. Dia kafir. Bukannya kafir, murtad, ya. Kalau kafir dari awal, ya, itu tidak dibunuh. Tapi kalau murtad dibunuh. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wali ajri dha dhaha bi ja'lin Khalid al-Qasri yawma dhabahi al-qurban, id qala Ibrahim laysa khalilahu kalla wala Musa al-kalima ad-daniya." Syukur dhahiyah kullu sahibi sunnatillahi darkun min akhi qurban. Oleh karena itu, Khalid Al-Qasri mengorbankan Ja'ad pada hari disembelihnya kurban. Karena Ja'ad itu sudah berkata, "Ibrahim bukan Al-Khalil dan Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa yang sudah dekatkan." Maka bersyukurlah dengan pengorbanan ini semua orang yang berpegang pada sunnatullah, ya, dari saudara kita, saudaraku yang mengorbankan. Siapa situ yang mengorbankan? Khalid ibn Abdullah. Wala syakka anna ajra hadhil udhiyah yafuqu ajra udhiyah min bahimatil an'am. Nah, ini dia kata Syekh Abdul Aziz Rajhi. Tidak diragukan lagi bahwa pahala kurban ini, mengorbankan Ajad ibn Dirham ini, pahalanya jauh lebih tinggi daripada mengorbankan binatang ternak. Wa anna qatla hadha ar-rajuli wa haqatla hadha ar-rajula al-mu'attila qad'un lidabir syarri wal fasadi wal fitnah. Membunuh laki-laki, ya, yang mu'attil itu sama dengan apa? Sama dengan memutus lingkaran kejahatan, kerusakan dan lingkaran fitnah. Walakinil asaf lam yamut hadha rajul illa wa dhahara syakhsun yuqalu lahu Al-Jahm ibn Safwan. Sayangnya setan tidak pernah libur. Tidak ada tanggal merahnya setan itu. Maka ketika mati Al-Ja'ad ibn Dirham, muncul penggantinya yaitu Jahm ibn Safwan. Waqad akhadha hadha al-madhhab anhu fa dhaharahu wa nadhara alayh. Si Jahm ini itu mengambil ajarannya siapa? Ja'ad ibn Dirham, memunculkannya dan berdebat dengan orang-orang masalah akidah Mu'tazilah ini. Wa alayhi dhifa qaul Jahmiyah. Nah, kemudian perkataan-perkataan sekte Jahmiyah itu kembali kepada siapa? kepada Ajah bin Safwan. Faqatalahu Salm ibn Ahwaz Amiru Khurasan biha thumma intaqala nafi sifat ila al-Mu'tazilah atba' Amr ibn Ubaid. Lalu kemudian Ajah bin Safwan dibunuh oleh Salm ibn Ahwaz yang merupakan gubernur Khurasan. Lalu kemudian ternyata apa? Akidah meniadakan sifat ini, pindah lagi ke Mu'tazilah pengikut Amr ibn Ubaid. Wa qad qila innal ja'da akhadha maqalatahu an Aban ibn Sam'an wa akhadaha Aban an Talut ibn ibn ukhti Labith ibn al-Aghsam wa akhadaha Talut min Labith ibn al-Aghsam al-Yahudi as-sahir alladhi sahara an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi silsilatu ash-sharri wal-fasadi fatakunu 'aqidatuhum fi sifati tattasilu bil-yahud was-saharati wal-munajjimin. Dikatakan Ja'ad ini mengambil akidahnya dari Aban ibn Sam'an. Dan Aban mengambil akidahnya tersebut, akidah meniadakan sifat Allah, dari Talut. Talut itu siapa? Talut itu adalah keponakan Labid ibn Al-Asam. Talut mengambil dari Labid ibn Al-Asam al-Yahudi. Siapa Labid ibn Al-Asam itu? Adalah orang yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah ya. Apa namanya? Sanad kejahatan ya. Dan sanad kerusakan. Mata rantai kerusakan ini ya. Maka akidah siapa? Akidah Al-Ja'ad yang diambil oleh Jahab, kemudian diambil oleh Mu'tazilah itu berasal dari Yahudi, berasal dari para penyihir dan para dukun. Munajjimin itu orang-orang yang suka menebak-nebak masa depan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini karena masih panjang lagi dan itu perlu kita cerna dulu ya. Intinya ikhwati fillah, bahwa akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam memahami sifat-sifat Allah itu adalah ringkas, tidak macam-macam. Itu apa? Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meniadakan apa yang dia tiadakan Allah dan Rasulnya, serta diam terhadap apa yang tidak ditetapkan dan apa yang tidak dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Enak kan begitu? Ya, tidak perlu kemudian bercapek-capek apa namanya menakwilkan sambil mengatakan dulu katanya orang-orang zaman Arab zaman dahulu kenapa tidak ditakwilkan oleh Nabi, karena apa? Karena mereka pikirannya masih sederhana, kalau takwilkan takut tidak paham, merasa paling pintar. Padahal pintaran bahasa Arab siapa dengan para sahabat? Ya, tidak ada. Berarti secara tidak langsung menurut sahabat itu bodoh. Ya. Padahal para sahabat kalau tidak paham bertanya tidak? Langsung bertanya. Contohnya ada seorang sahabat bertanya, "Dullani ala amalin in la amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas." Itu dalam apa adanya itu? Ya Rasulullah, "Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabani Allah wa ahabbi an-nas." Ahabain Nawawiyah. Lupa ya. Tunjukkan aku satu amal, jika aku melakukannya maka Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku. Lihat. Ya. Kenapa? Karena para sahabat adalah manusia yang paling antusias untuk menerima kebenaran, untuk mencari kebenaran. Maka ketika mereka tidak bertanya artinya mereka sudah paham. Paham apa? Paham kalau itu tidak perlu dipertanyakan. Paham kalau itu sesuai hakikatnya. Tapi hakikatnya sendiri tidak sama dengan makhluknya. Sifat Allah nama sesuai hakikatnya. Tapi hakikatnya tidak sama dengan makhluknya. Bisa dipahami di situ? Ya? Saya ulangi lagi. Nama Allah sesuai dengan hakikatnya. Tapi hakikatnya tidak sama dengan makhluknya. Mudah sekali. Tangan, jangan. Dia punya tangan. yang layak bagi Allah, dah. Kan begitu. Tidak perlu bayang-bayangkan. Kenapa? Susah juga kita bayangkan, ya. Ah, sekarang gini aja. Antum bisa enggak bayangkan tangan antum ketika bayi baru lahir kalau enggak ada fotonya? Kan? Padahal tangan sendiri ya, bukan tangan orang lain ya. Enggak bisa. Enggak kan? Begitu. Allah taala ada. Tapi kalau ada yang mau tanyakan foto. Ya. Baik-baik. Kita sering kan ada Asmaul Husna yang 99 yang sempat dijadikan ada ilamannya gitu. Mau bertanya apakah 99 nama yang ada di situ sahih semua? Karena saya mendengar katanya seperti nama Al-Muntaqim atau Ad-Dur itu bukan nama Allah. Wallahu a'lam, memang ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah 99 itu, apakah memang yang sekarang diketahui sudah tersebar sekarang atau bukan, karena itu dalam penetapannya sendiri tidak ada kesepakatan di antara para ulama. Yang jelas kita yakin nama Allah itu adalah 99. Begitu. Apakah yang diketahui sekarang atau tidak? Saya sekarang masih tawakuf. Ya, masih tawakuf tentang tentang masalah itu. Karena apa? Karena para ulama sini masih berpendapat, ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kalau terkait maturidi sama Qolbiyah itu termasuk yang sifat sebagian atau gimana? Iya. Masuk itu. Nah, karena kami menyatakan nama sifat Allah ada berapa? 20. Ya, kan ada sifat 14, ada sifat 20. Kalau sudah menyebutkan angka untuk sifat Allah, berarti itu menetapkan sebagian, menafikan sebagian. Kalau sudah disebut angka. Kenapa? Karena sebut angka itu hanya nama-nama Allah. Ada sifat Allah tidak sebut angka. Makanya kalau pernah ditanya, ingat dulu ketika Mukobalah ya di sana di Jawa Tengah, ada teman ya, dia cerita, ditanya, kam sifat Allah? Dia bilang 14. Hah? 14? Ya. 20, kata dia. Qalil jiddan, kata dia. Ayu ilahin hadha, kata dia. Maksud begitu. Ayu ilahin hadha, kata dia. 20, faqat masya Allah. Alin hadha. Walaysa ilahuka, walaysa bi ilahi, kata dia. Kalau begitu, syekhnya langsung nyolot, ya. Kalau sekarang sudah nyerang langsung, ya. Karena apa? Karena seperti jawabannya. Akhirnya diterangkan. Ifatullah kathir. La ya'lamu illallah. Begitu banyak tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Walaupun ada yang sudah lulus Madinah kemudian kembali ke akidah itu ya, seperti ZH ya. Yang ngaku berarti penggiat FB ya. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Memastikan sendiri tadi agak bingung kalau ini nama Allah itu 99. Mm-hmm. Kalau sifatnya baru yang hanya Allah yang tahu. Iya, sifatnya Allah, banyak. Oh, jadi kalau nama juga, jadi bukan kalau pernyataan nama Allah hanya Allah yang tahu juga jumlahnya itu keliru ya. Jadi nama Allah sebenarnya. Begini, nama Allah ada dua. Yang wajib kita ketahui itu ada 99. Dan ada yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Nama Allah itu. Dan itu hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Tapi kalau sifat Allah cuma satu jenis. Itu apa? Hanya Allah yang tahu berapa. Begitu. Ya? Allah. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau minta ijazah itu ada di belakang orangnya, ya. Baru dapat banyak kemarin panen dia di sana di Haramain, ya. Jika ada kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jadi jika ada kesalahan itu dari saya dan syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum yang mendengarkan perkataan yang terbaik dan kemudian mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.